Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-21 dari kitabul wudu. Dan materi di bab yang ke-21 masih berkaitan dengan materi bab sebelumnya, materi yang berkaitan dengan al-istijmar, kita istinja dengan menggunakan batu. Setelah di bab yang ke-20 beliau menyebutkan bab al-istinja bil hijarah, bab disyariatkannya beristinja dengan batu. Dan disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Setelahnya beliau menyebutkan bab yang ke-21 dengan bab la yustanja bi rawth, tidak boleh beristinja dengan ar-rawth, dengan kotoran hewan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم أبو نعيم عند من عند عندك علما أبو نعيم سيف من يا لا بس kebelakang Mu'iz Abu Nu'aym, siapa namanya? Siapa yang jawab? Abn Rahman Abu Nu'aym, siapa namanya? Al-Fadl Ibn Dukin rahimahullah ta'ala. Ahsan. Qala haddathana Zuhair wa Zuhair Mu'awiyah al-Ju'fi al-Kufi مذكور فتح الباري عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي سلمان عندك ما اسمه عمار بن عبد الله السبيعي أحسن قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود عن أبي أنه سمع عبد الله Rabi Isa Kasabi'i rahimahullah ta'ala, bukanlah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah putranya Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rabi Isa bukanlah Abu Ubaidah yang menyebutkan hadis ini kepadaku, akan tetapi yang menyebutkan adalah Abdurrahman ibn Aswad dari ayahnya Al-Aswad bin Yazid ibn Qais An-Nakhai. Dan beliau sebutkan kalam ini dikarenakan kalau dari sisi ulu al-isnad tentunya riwayat dari Abu Ubaidah an Abi itu a'la sanadan daripada riwayat beliau dari Abdurrahman Aswad Ibn Yazid An-Nakhai, dikarenakan melewati dua orang, selain dari Abdurrahman dari ayahnya, baru dari Abdullah Mas'ud. Akan tetapi seperti kita ketahui bersama, riwayat Abu Ubaidah Ibn Abdullah Mas'ud An Abi yang sahihnya adalah munqati. Abu Ubaidah lam yasma min Abi ala sahih. Sehingga Abu Ishaq tegaskan dari awal, riwayat ini bukan dari riwayat Abu Ubaidah an Abi, karena datang di riwayat-riwayat yang lainnya selain dari riwayat yang disebut Imam Bukhari, riwayat dari Abu Ubaidah an Abi. Tentunya riwayatnya muqati' ala sahih, tapi di sini di Sahih Bukhari kata bisa riwayatnya dari Abdurrahman Aswad an Abihi an Usami Abdullah yaqul. Kembali kepada kita, walakin Abdurrahman Aswad an Abihi an Usami Abdullah yaqul atan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-ghaid فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم يوسف عن أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن ابن أسود an Abi an Ibn Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat buang hajat dan beliau memerintahkanku untuk membawakan 3 batu, itu untuk istinja. Yang dikatakan al-istijmar, bersuci dengan menggunakan batu. Nabi merintahkan Abdullah Mas'ud untuk membawa 3 butir batu. Dan sudah kita tahu di hadis Salman, di materi yang lalu, hadisnya Sahih Muslim, Nabi sasa melarang an-yastanjia atau an-nastanjia bi'aqal min thalathi ahjar. Nabi melarang kami dari beristinja kurang dari 3 batu. Minimal 3 batu. Kemudian kata beliau masuk, ketika aku diperintahkan untuk mencari 3 batu oleh Nabi SAW, aku mendapatkan 2 batu dan aku cari yang ketiga tidak aku dapatkan. Maka untuk melengkapinya aku mengambil rausah, kotoran hewan yang sudah kering, sudah membatu. Fataituh biha, maka aku bawa kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW selesai buang hajat dan mau beristinja, beliau mengambil 2 batu tersebut dan beliau melemparkan rausahnya, melemparkan yang ketiganya, itu rausah kotoran yang paling masyhur radhiyallahu ta'ala, kotoran hewan yang kering. Waqal, dan Nabi mengatakan hada riksun, ini adalah riks. Sebenarnya menafsirkan dengan riks, ini adalah kotoran, kotor, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan sering diwayat datang itini bihajar, karena carikan batu yang ketiga. Ini hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan di hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya al-istinja birawuth itu tidak diperbolehkan dengan kotoran hewan. Begitu pula dengan adam, tulang, tidak diperbolehkan bersuci dengan tulang. Sebentar kita lihat di bab sebelumnya, hadis Abi Hurairah. Nabi mengatakan, wala ta'tini bi'admin wala rawut. Janganlah bersuci atau jangan membawakan kepadaku untuk bersuci berupa tulang ataupun rawut. Dan di hadis Salman yang telah kita lihat pula, Nabi pun melarang beristinja dengan roji wa adam, dengan kotoran hewan dan juga tulang. Dan mafhumnya bahwasanya yang selain keduanya diperbolehkan. Jika kita tidak makan batu, ada potongan genting atau potongan keramik atau benda-benda yang suci, yang bersih, yang lainnya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Setelahnya babat yang berkaitan dengan sikap wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi shahihain. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-80, irsyadul alim at-taliba ila ulama akharin. Dan di bab yang ke-81 beliau memberikan terjemahan at-tashwiq ila ma yuqalu min ajli al-isti'dad. Hanya saja hadis yang beliau sebutkan di bab yang ke-81 yang sahih hadisnya mu'al, hadisnya dhaifkan oleh banyak ulama muhaqqiqin, hadis yang berkaitan dengan salat atau tasbih, hadis Ikrimah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan bagi ikhwan-ikhwan yang sudah bisa menelaah kitab-kitab para ulama, bisa dilihat kalam para ulama tentang salat tasbih. Kitab-kitab yang ada di maktabah, misalnya di kitab Syarah Al-Muhaddab Imam Nawawi rahimahullahu taala, di materi tentang itu di kitab salat beliau menyebutkan tentang salat tatawu, jenis-jenis salat sunnah. Dan disebutkan di jenis yang kelimanya salat at-tasbih. Dan beliau dhaifkan hadis tersebut. Beliau dhaifkan hadis tersebut. Dan juga di kitab Mughni juga sama, menuju kalim Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad mengingkari dan mendhaifkan hadis salat tasbih. Dan juga di kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala dan kalim Ibnu Qayyim di Bada'il Fawaid juga sama, mendhaifkan salat tasbih. Salat tasbih dipersisikan oleh para ulama, dan inti persisnya kembali kepada tasrih dan tadhif hadis Ikrimah bin Abbas ini. Kita lanjutkan bab selanjutnya, bab yang ke-82, istidanu talib al-muallima fi su'al wa tahayyunu fursa. Bab seorang talib meminta izin kepada gurunya untuk bertanya, wa tahayyunu fursa, dan mencari waktu yang tepat untuk bertanya. Dan ini perkara yang sangat penting, yang sangat penting diperhatikan oleh seorang talibul ilm, dan juga penting diperhatikan untuk seseorang yang ingin bertanya tentang suatu hukum kepada orang yang berilmu. Itu mencari waktu yang tepat untuk bertanya, kemudian juga meminta izin untuk bertanya. Dan telah kita lalui di Muqaddimah Sunan Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, asar Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, dan sanadnya disahihkan. Ayyub As-Sikhtiyani ketika beliau menghadiri majlis Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau setelah mendengarkan hadis, beliau datang atau meminta kepada Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, dan meminta untuk mengulang hadisnya. Fasta'adtuhu, maka Sa'id bin Jubair beliau mengatakan, makulla sa'atin ahlibu fa'ashrab. Jadi kalau dibaca, makulla sa'atin uhlabu wa'ashrab. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak setiap waktu aku bisa memerah susu dan meminumnya. Kalau dibaca uhlabu wa'ashrab, tidak setiap waktu aku bisa diperah dan diminum susunya. Maknanya terkadang ada waktu-waktu tertentu yang mana seorang alim tidak bisa atau dalam keadaan sibuk untuk memberikan jawaban, tidak bisa untuk ditanya atau mungkin merasa keberatan untuk ditanya. Maka seorang talib hendaklah pandai mencari waktu yang tepat sehingga tidak membebani atau menyebabkan berat orang yang ditanya tersebut. Karena terkadang ketika seorang ditanya dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang dada, itu jawabannya akan lebih baik daripada ketika dia ditanya dalam keadaan sibuk atau sedang memikirkan sesuatu atau disibukkan pikirannya dengan yang lainnya. Tentunya kita menginginkan jawaban yang terbaik, maka adalah kita memilih waktu yang tepat untuk bertanya tersebut sehingga kita bisa menemukan jawaban yang terbaik. Kita akan baca hadis yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala di bab yang ke-82, hadis Ubad bin Samit radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Qala Al-Hakim rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub qala haddatsana Rabi bin Sulaiman qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Abu Hani Humaid bin Hani an Amr bin Malik Al-Janbi an Fadl bin Ubayd an Ubad bin Samit radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dhata yawmin ala rahilatihi وأصحابه معه بين يديه فقال مؤاذ بن جبل يا نبي الله أتأذن لي في أن أتقدم إليك على طيب نفس قال نعم فاقترب مؤاذ إليه فسار جميعا dari Ubay bin Samit radhiyallahu ta'ala an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau keluar bahinya disaparnya ala rahilatih dan beliau mengendari kendaraannya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum berjalan di depan beliau dan itu merupakan kebiasaan safar Nabi SAW bersama para sahabatnya. Kalau beliau bersama sahabatnya, beliau memerintahkan para sahabatnya berjalan di depan beliau dan beliau menjadikan zahrahu punggung beliau untuk malaikat. Kemudian di bagian tersebut Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, dan ini syahid dari bab ini, ya Nabi Allah ata'dhanu li fi an ataqaddam ilaik ala tibbi nafsin atau ala tibati nafsin, wahai Nabi Allah, apakah engkau izinkan saya untuk ataqaddam alaik berjalan bersama engkau ala tibbi nafsin atau ala tibati nafsin dalam keadaan engkau lapang dada, senang. Qala na'am, maka Nabi mengatakan iya. Faqtar Mu'ad ilaih, maka Nabi ketika sudah izinkan beliau mendekat kepada Nabi SAW fasara jami'an, kemudian keduanya berjalan bersama-sama. Faqala Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, maka Mu'ad bin Jabal ketika beliau berjalan bersama Nabi SAW beliau berkata, bi abi anta ya Rasulullah as'alullah an yaj'ala yawmana qabla yawmik, aku jadikan ayahku sebagai tebusan untuk wahai Rasulullah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hari kami sebelum harimu. Aku mengharap agar Allah tidak mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka. Kemudian kata Mu'ad, ara'aita in kana syai'a wa la nara syai'an insyaallah ta'ala fa ayyal a'mali na'maluha ba'dak, akan tetapi wahai Rasulullah, seandainya terjadi selain yang kami harapkan, wa la nara syai'an insyaallah, dan insyaallah kita tidak melihat perkara tersebut, tapi seandainya terjadi engkau meninggal sebelum kami, fa ayyal a'mal na'maluha ba'dak, amalan apa yang kami amalkan setelah kepergianmu. Minta kepada Nabi SAW ditunjukkan tentang amalan yang sebaiknya diamalkan. Fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW terdiam. Faqal, kemudian beliau berkata, al jihadu fi sabilillah, amalan yang hendaknya kalian amalkan selalu adalah al jihadu fi sabilillah. Dan para sahabat tunaikan wasiat tersebut. Mereka tetap berjihad fi sabilillah setelah wafatnya Nabi SAW. sampai Allah bukakan negeri-negeri yang sangat besar sehingga menjadi negeri kaum muslimin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'ma syai'ul jihad walladhi bin nas amlak min dalik fasiyam wa sadaqah. Kemudian Nabi berkata setelah itu sebaik-baiknya perkara adalah al-jihad, al-jihad di sabilillah. Dan perkara yang lebih mudah dilakukan oleh manusia setelah jihad fi sabilillah adalah as-siyam wa sadaqah, puasa dan sedekah. Qala kemudian Nabi mengatakan ni'mat syai'u siyam wa sadaqah. Fa dzakara mu'adun kullu khairin ya'maluhu ibnu Adam. Dan mengatakan sebaik-baiknya perkara adalah siyam dan sedekah. Kemudian Mu'adz radhiyallahu anhu menyebutkan tentang amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh Ibnu Adam. Kemudian faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata, wa'ada bin nasi khairun min dhalik. Dan ada perkara yang lebih baik untuk manusia dari hal-hal yang disebutkan tadi. Qala famada. Maka Mu'adz bertanya, apa itu wahai Rasulullah, bi'abi anta wa ummi? Aku jadikan ayah dan ibuku tebusan untukmu. Ada bin nasihin min dalik. Apa yang lebih baik dari perkara-perkara tersebut? Qala fa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fi. Maka Nabi sallam mengisyaratkan ke fi, ila fam, ke mulut beliau. Mengisyaratkan dengan tangannya ke mulut beliau. Sampai berkata qala asamtu illa min khair. Perkara yang lebih baik dari tersebut adalah asamtu illa min khair. Diam kecuali dari kebaikan. Tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Dan ini seperti hadis yang kita hafal bersama. Di Sahihain Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan dari sini Nabi mengatakan, dan dalam perkara yang terbaik untuk manusia, as-sumtu illa min khair. Diam kecuali dari perkara yang baik. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi Sallam, wahal nu'akhadu bima takallamtu bihi abima takallamat bihi al-sunatuna. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dituntut, akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibalas dengan apa yang kami atau lisan-lisan kami ucapkan? Fadaraba Rasulullah Sallam fakhidha Mu'adz. Maka Nabi ketika ditanya oleh Mu'adz, apakah kita akan dibalas, akan dihisab dengan apa yang kami katakan atau apa yang lisan kami ucapkan, Nabi menepuk paha Mu'adz bin Jabal. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya Mu'adz, thaqilatka ummuk. Aw ma syaa Allah an yaqula lahum min dhalik. Wa hal yakubun nas 'ala manakhirihim fi jahannam illa man nataqat bihi alsinatuhum. Wahai Mu'adz, takilatka ummuk, faqadatka ummuk, ibumu kehilanganmu. Tapi ini kalimat yang biasa terucap oleh orang-orang Arab dan tidak diinginkan makna aslinya. Atau kalimat yang semisalnya, semisal takilatka ummuk, kemudian Nabi berkata, tidaklah orang-orang tersungkur di neraka jahannam pada manakhirihim min khar mereka, hidung-hidung mereka tersungkur di neraka jahannam illa man taqat bi alsinatuh, melainkan dikarenakan apa yang diucapkan oleh lisan mereka. Tidaklah manusia dimasukkan ke neraka jahannam, mereka sebabnya adalah ucapan lisan-lisan mereka. Kemudian Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyaskut an syarr." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam dari perkataan buruk. Kemudian Nabi di akhir hadisnya, qulu khairan tagnamu waskut an syarrin taslamu. Berkatalah perkataan yang baik, niscaya kalian akan beruntung. Waskut an syarr, dan diamlah dari perkara-perkara yang buruk. Taslamu, niscaya kalian akan selamat. Berkata dengan perkataan baik, beruntung dengan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan akibat-akibat dari perkataan yang baik tersebut, dan diam dari perkataan buruk akan selamat dari dosa dan awaqib, akibat buruk dari perkataan buruk yang dia ucapkan. Qulu khairan tagnamu waskut an syarr taslamu. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, hada haditsun sahih ala syarati syekhain wa lam yukhrija. Atau berkata Al-Hakim, hada haditsun sahih Ini adalah sahih ala syarat syekhain, ala syarat syekh Bukhari dan Muslim, walam yukhrijah. Wakada kada qal wa huwa sahih. Kemudian kata Syekh Mukbir Ta'ala, begitu dikatakan oleh Al-Hakim, dan benar apa yang ia katakan. Hanya saja itu perkataannya, hadisnya sahih. Lakinna laysa ala syartihima, hanya saja bukan ala syarti Bukhari wa Muslim, li'annahuma lam yukhrija li'amr ibn Malik al-Janbi. Kan itu sahih. Dikarenakan Al-Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis dari riwayat Amr ibn Malik al-Janbi rahimahullah ta'ala. Ini hadis Ubay bin Shamit radhiyallahu ta'ala an, menyebutkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan selain faedah yang berkaitan dengan bab itu, istidhanu talib al-muallim fi su'al wa tahinu fursah, seorang talib ketika bertanya kepada gurunya adalah dia meminta izin dan mencari waktu yang tepat. Dan syahidnya dari apa yang dikatakan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala ketika hendak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum minta izin terlebih dahulu. Kita pun bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan pentingnya menjaga lisan. Lisan itu bisa membawa kebaikan untuk seorang hamba sebagaimana bisa membawa bencana. Membawa kebaikan ketika dia bisa menjaganya, dan bisa menjadi bencana ketika tidak bisa menjaganya. Hadis yang kita hafal bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, "Idza aswa ibnu Adam fa innal a'dha tukaffiru lisan." Ketika manusia masuk di harinya, masuk di pagi hari, maka seluruh anggota badan itu semuanya tunduk kepada lisan. Dan anggota badan berkata, ittaqillaha fina, wahai lisan bertakwalah dengan kami. Inna manahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, fa in wajadta wajadna. Sungguhnya kami bersamamu. Kalau kamu istiqamah, kamu bisa menjaga dirimu, maka kami akan terjaga. Kami asalnya istiqamah. Dan jika kamu menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pentingnya kita menjaga lisan. Dan tentunya seperti kita ketahui bersama, lisan itu perkara yang sangat ringan untuk berucap, tapi sangat sulit untuk dijaga. Dan dari kalam salafin saleh, yang kalam hikmah, yang patut kita camkan bahwasanya yang namanya ucapan yang dikeluarkan dari lisan itu sebelum diucapkan kita yang memilikinya, kita yang mengaturnya. Ini bisa diucapkan atau tidak, kita yang mengaturkan. Tapi kalau sudah terucap, sudah keluar suatu ucapan, maka kita yang terikat dengan ucapan tersebut. Kita terbelenggu dengan ucapan tersebut karena kita dituntut dengan ucapan tadi. Maka berhati-hati, lebih baik kita yang mengatur lisan kita daripada kita terbelenggu oleh lisan atau ucapan yang kita ucapkan. Wa taufiq biyadillahi azza wajal. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani. Di antara lafaz, Allahumma a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani. Berlindung kepada Allah subhanahu wa dari keburukan lisan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.